Pak Tutum, apa komentar Anda? Sebetulnya bukan baru, pajak reklama itu udah ada sebelum-sebelumnya. Hanya memang pengenaannya itu yang berdasarkan kita sebagai peritel itu sangat memberatkan. Kita ini perlu didukung lah. Jadi pemerintah ini jangan ambil pajak, asal ambil pajak aja gitu. Segala hal yang menurut kita tidak ada logikanya pun dikenakan. Kita berkewajiban membayar pajak untuk membangun kota ini. Tapi pada hal-hal yang mendukung terhadap bisnis kita juga. Jadi jangan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikenakan, dikenakan. Nah itulah yang kita keberatan di situ. Seperti apa contohnya, Pak? Memang setiap yang bersifat komersial dikenakan pajak. Tetapi ada sifat yang kita anggap itu sebagai petunjuk, bukan komersial. Jadi jangan dikenakan yang tidak komersial itu. Mungkin bakery. Bakery itu kan satu keterangan bagi konsumen. Memang kita menjelaskan keterangan itu untuk kepentingan si konsumen, komersial memang. Tetapi apakah keterangan komersial yang sifatnya ini yang dikenakan? Ini yang kita minta waktu, dan juga kita sudah ketemu beberapa kali, kita laporkan ke pihak pemerintah daerah untuk kalau bisa merevisi. Atau kalaupun memang itu sudah benar, interpretasi di lapangannya yang harus dirapikan. Karena yang mengenakan itu kan di kecamatan. Kita pikir harus segera ini dibenahin. Kalau enggak kan kita ini setiap kali mau berbisnis ini diganggu-ganggu hal-hal kayak gini kan sangat tidak mendukung. Ada anggapan kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini tidak berpihak terhadap dunia usaha. Bagaimana menurut Anda? Pada hal tertentu saya setuju. Niatnya ingin membantu. Tetapi implementasi-implementasi di lapangannya yang kita lihat itu mengganggu. Ada masukan untuk masalah ini, Pak Tutum? Kita mengharapkan satu kebijakan yang sebetulnya semuanya niatnya arah ke sana, pelaksanaan di lapangan ini harus didukung dengan niat yang benar, pelaksanaan juga harus benar. Jadi kita mengharapkan pemerintah jangan ngomong aja, kita penuh harapan, karena jumlah masyarakat kita yang banyak, market kita yang besar, tetapi semua itu balik lagi kembali kepada daya beli, karena kita tahu bagian besar masyarakat kita ini masih di level menengah ke bawah, jadi kita harapkan kestabilan ekonomi makro itu yang terpenting. Jadi retail ini tetap tumbuh, hanya tumbuhnya ini selalu lalu dibarengin dengan pertumbuhan daya beli masyarakat juga, Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Tutum. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Ruhanta. Saya Dewi Sintawati.